Itulah lebih kurangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia ada cakap masalah budak-budak, dia kata inna lahum murdi'an au mardan fil jannah. Sungguhnya bagi anak-anak ahlu ni, waktu Nabi Ibrahim apabila mak mati anak dia Ibrahim tu, dia kata ada orang menyusu di alam syurga, tempat menyusu ada alam syurga. Nah, maka dia tu Nabi Ibrahim pun duka cita dengan Nabi Muhammad duka cita dengan kematian Nabi Ibrahim dia, tetapi dia kata ada orang yang nak menyusukan anaknya Ibrahim ini dalam syurga sana. Anak Ibrahim pun dikuburkan di bakar, bukan? Begitulah berkata An-Nasafi dalam kitab dia Bahrul Kalam. Dia kata ruh ni, dia kata ada 4-5 darajat. Pertama, ruh anbiya. Apabila ia tubik ruh anbiya daripada tubuh pada nabi-nabi itu, jadilah ia seperti miski. Bau-bauan miski, minyak bau, jadi bau sedap. Itu ruh para anbiya. Dan ruh turut dan syurga lalu dah. Sedang makan, dan minum dan bersunak-sunak dan syurga. Bahawa malam-malam dia masuk pergi dalam tandil bil arsh, dalam satu benda yang tergantung dalam arah. Dia pergi tidur situ malam. Itu ni bukan hadirnya, ini supaya kata pendapat ulama istimbak daripada asar-asar yang dia baca semua, dia tubik mari kepada beberapa kelab. Dan arwah al-muti'in daripada para syuhada, orang syahid, mati syahid, dia kata apabila roh tubik pada tubuh pada dia, dia masuk dalam biar buruh hijau dalam syurga. Itu pun tak kuat tashrabu juga, makan dan minum juga. Watan'amu dan bernikmat. Bersunak dengan nikmat-nikmat juga. Dan dia tu kembali. Malam-malam dia pergi tidur tempat yang duduknya di qanadil mu'allaqah tahtal ash. Mana pelita ataupun lampu yang digantung di bawah arah. Dia pergi duduk tidur situ buat dia tu. Malam-malam. Dan roh orang taat tamada, tak ada mati syahid, berada di orang panggil apa dia, di pintu-pintu syurga ataupun di serambi-serambi. Hening ni dia tak makan lah, tak kulu ala tanam, tak ada orang panggil, tak ada berpisik kan? Orang mati syahid ni yurzakun bukan, bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Tak ada berhenti hatu, tak boleh makan, tak ada berhenti hatu. Puak Nabi boleh makan, tak ada berhenti. Puak mati syahid boleh makan, tak ada berhenti-berhenti. Boleh minum, tak ada berhenti-berhenti. Ada apa orang tak ada? Tak. La ta'kulu wa la tashrabu wa la tan'am. Tapi dia ada di syurga juga. Nah. Adapun arwah, ruh orang-orang yang deraka daripada orang mukminin. Orang mukmin tapi deraka. Alhamdulillah min dalik. Tak jauh daripada bala puak itu semua orang mukmin tapi tak bimbang takut usah. Biaka. Orang ning takunu baina samai wal ardi fil hawa, duk di antara langit dan bumi, celah-celah tu ruh, duk celah. Nah, duk celah tu. Ini menurut kata An-Nasafi, salah seorang ulama tafsir. Dan arwah orang kafir fi sijin, di bawah patak neraka sijin, wal iaz billah min zalik. Nah, katanya duk dalam biar burung je, pipi burung hitam. Nah, dalam patak bumi yang ketujuh. Dalam patak bumi yang ketujuh. Nah, maka dia azabkan roh-roh dan jadi rasa sakitlah oleh jasad-jasad dia. Nah, begitulah keadaannya, katanya tingkatan roh itu ada 4-5 tingkatan. Oleh itu kita harap kata mereka yang duduk dalam arwah sana tu, nah, ibu bapa kita, orang tua-tua kita tu, harap kata semua duduk dalam syurga dan duduk dalam pada tempat yang baik. Sama ada boleh nikmat dan tidak boleh nikmat, asalkan jauh daripada azab, daripada azab apa dia mata-mata. Baiklah, kita pakai doa kepada ahli kubur. Nah, kerana ahli kubur ni dia sudah tentu tidak khilaf tentang doanya manfaat kepada ahli kubur. Nah, doa manfaat jelah kepada ahli kubur. Sedekah manfaat jelah kepada ahli kubur. Banyaklah sedekah kita kepada ahli kubur. Ingat pada ibu kita, ingat pada bapa kita waktu beg duit. Nah, untuk kata sampai kepada sekian-sekian fulan bin fulan, wak masjid kepada dia, wak qalah kepada dia, wak apa dia, telaga kepada dia, wak benda-benda jariah yang boleh berlarikan pahala untuk dia, supaya Allah Ta'ala angkatkan darajat dia kalaulah darajat rendah kepada lebih tinggi, kalau darajat yang tidak baik kepada baik, kalau darajat yang adalah keadaan disiksa, mudah-mudahan Allah Ta'ala mengangkatkan siksaan itu daripadanya. Itulah kita boleh tolong. Kita boleh tolong diri kita, alhamdulillah lah. Orang panggil peluang untuk tolong dia, dah lagi nak tolong saya tolong suku kira. Kita boleh tolong pula arwah ibu bapa kita yang telah mati, tak tahu ke mana. Ibu bapa kita tak ada, tak tipa, tak usah ngaji sebab kita tu. Kita alhamdulillah agak selekat dua boleh mengaji. Bagaimana mak kita mati tak uti berapa. Pak kita dah payah kita suka sembah, suka sembah. Perlu paketnya hari tak uti gapa mati. Malah mana kita nak buat ke dia. Marilah kita pakai fikir. Buatlah gapa-gapa. Sebab itu saya tengok banyak orang-orang negeri Arab ni gapa. Orang kaya orang gapa. Seorang-orang hati ada sampai 10 tersejik pada. Seorang-orang dia ingat mak dia buat sejik. Stay di mana-mana negeri Indonesia, negeri apa dia, Filipina, mana. Ni orang kata bagaimanakah mereka faham tentang kewajipan orang duduk di dunia terhadap orang duduk di akhirat. Dia niat kata masjid ni aku tumpuk duit untuk pahala dia berlari masuk dalam bank apa dia ibuku yang nama sekian-sekian. Habis cerita. Begitu juga masjid ni untuk adikku yang nama sekian-sekian telah kembali rahmatullah pada sekian-sekian. Itu orang panggil sadaqatun jariyatun yang tidak khilaf di antara ulama bahwasanya ia sampai kepada si mati dan manfaat kepada si mati, dan si mati sangat-sangat berhajat kepada sadaqah jariyah. Sedekah tak ada jariah pun boleh kedua-duanya. Asalkan dia tu sedekah yang kita niat kata ini sedekah untuk dari beri pahala Allah. Untuk Allah Ta'ala beri pahala kepada fulan ibnu fulan dalam hati kita waktu kita keluar duit itu. Begitulah. Senantiasa ingat. Apabila kita selalu ingat kepada orang tua begitu, maka anak kita akan ingat pada kitanya belah tu pula. Kalau kita lalai pada orang tua kita ni, begitu juga anak kita akan lalai pada kita pula. Dalam keadaan kita tu, duk mencari-cari dalam kubur, duk sangat haus, sangat dahaga dalam kubur, tetapi tidak siapa pun nak mari ingat pada kita. Sebab dahulunya kita tidak ingat kepada ayah dan ibu kita yang telah meninggal dunia. Oleh itu selain berada ziarah kubur, marilah kita sama-sama membuat benda-benda yang boleh meluluskan kudukkan arwah mereka. Arwah mereka secara kita tabarak. Secara kita tabarak. Barang ada khilaf-khilaf tu, kalau nak perangin sikit tak apa. Khilaf, barang ada khilaf. Sapa tak sudah kacau banyak. Kalau jalan sapa tu ada penuh. Tak kuasa nak buat jalan hak sapa. Uliya Zubillah menjalik kita ada balah buku tak sapa tak sapa. Hingga sapa tak tahu kata. Jadi penyakit bawa sapa dalam kubur. Ada balah orang dalam kubur. Penyakit balah sapa bawa dia sapa dalam kubur. Uliya Zubillah menjalik. Oleh itu. Jalan hak jelah. Tak habis tak kuasa nak buat. Tak ada huta dah nak buat. Jalan hak jelah sapa. Tak ada kena duk cari jalan hak besing. Payah-payah pergi. Nampak payah-payah pergi selut-selut banyak-banyak tu selut jalan sangat. Rugi masa kita. Kita orang yang ada akal nak cari jalan yang lebih jelas, lebih comel, lebih menguntung, lebih tak ada syak, lebih tak ada khilaf. Maka itulah kita jalan kita. Apa kita duk tiru adat siapakah, duk jadi begitu dan begini, berkerah kepala dan sebagainya. Maka itu semuanya orang yang tidak ingat pada akhirat belakang. Semua orang pesen tu orang tak ingat pada akhirat. Kalau dia ingat pada akhirat nak buat kebaikan sungguh-sungguh, maka jalan hak ittifak ulama tu boleh dikatakan tak cekat nak buat. Tak cukup harta, tak cukup nyawa, tak cukup urang, tak cukup gapa nak buat. Dan jelas sampai, dan jelas beri manfaat. Oleh itu, banyakkanlah doa dengan sedekah kepada si mati, wahai semua orang-orang yang hidup. Dan buat persiapan diri kita untuk kita masing-masing mati dalam keadaan kita ada hidup lagi insyaAllah ta'ala. Begitulah lebih kurangnya. Lebih kurangnya sebagai nak khitamkan cakapan mengenai dengan alat arwah. Kita reti maulak dah, dan kita pun tahu belakang dah bagaimana kau alat arwah berhajat kepada kita orang yang duduk hidup. Bagaimana kau Fir'aun yang duduk dalam arwah lah ni, dia nak hidup walau semenik ya Fir'aun. Dia kata aku hidup setelah aku nak beriman dan nak bertaat kepada kamu. Maka cita-cita Fir'aun alhamdulillah Allah Ta'ala ada pada kita lah ni. Allah Ta'ala wi pada kita ni. Bagi hak Fir'aun duk bercita-cita, sudah ada pada kita. Fir'aun dia cita-cita, Abu Jahal cita-cita nak kelip ke dunia semula. Walau semenik, aku nak beriman pada Allah Ta'ala, nak beribadat pada Allah SWT. Maka kita berada di dalam Allah yang dinamakan Allah cita-cita Fir'aun dan Abu Jahal. Itulah kita, mari kita pakat taat pada Allah Ta'ala. Rebut peluang memahami Islam, rebut peluang taat pada Allah Ta'ala, rebut peluang buat kebajikan kepada diri kita dan kepada arwah orang-orang yang telah lepas. dan rebut peluang juga untuk nak beri dasar hidup pada anak-anak kita, biar dia baik, boleh menyusuli hidup lepas pada kita mati, dan boleh tolong kita selain pada boleh tolong diri dia sendiri. InsyaAllah ta'ala, marilah kita sambungkan pengajian kita pada tazkirah nombor 6 pula insyaAllah ta'ala. Hal hari bangkit di akhirat. Setelah mana inilah sebagai orang panggil permulaan kita nak ngaji di ala ahwal, di ala hari bangkit di akhirat. Pertama kali akhirat ni sikit sebanyak dia ada hubungnya dengan tiupan sangkakala dia panggil. Mari kita ngaji hal sangkakala sekali hari ni. Tahu belakang dah kata nak tiup skala, tiup skala apa itu. Tapi kita tahu tak ada. Berasa tersandar kepada asas ilmu yang jelas dari Allah dan Rasul. Nah, untuk nak jadi lebih kuat, bukan sekadar lebih jelas, lebih kuat dan sekukuhnya nak membaharuikan akidah kita mengenai dengan tiupan sangkakala, marilah kita baharuikan akidah itu melalui beberapa ayat Al-Quran yang akan sama-sama kita membahaskan isinya insyaAllah ta'ala, serta kita sama-sama beriman atau tajdidkan iman kita kepadanya subhanahu wa ta'ala. Firman Allah subhanahu wa ta'ala, maaf, sebenarnya kita belum pada tiup sangkakala ni, kalau nak kira tertik dia banyak lagi, tapi tak ada hubungnya mana dengan arwah kita, tak ada hubungnya mana dengan rehlah kita. Saya nak kecap semula alamat kiamat. Alamat kiamat ni ada banyak. Nah, saya nak buat satu tajuk pula, alamat kiamat. Dan saya nak bos sini duk fikir mai alamat kiamat tak masuk mana dengan rahlatul wujud wal khulud. Lalu itulah saya kena tak suku sikit, seolah-olah satu orang panggil satu perbahasa yang agak kata luas sikit daripada tajuk rahlatul wujud wal khulud. Rahlatul wujud wal khulud, rahlah pada diri kita. Jadi kata kita dah wak diri kita ni dah wak pergi ke mana? Ada setengah wak sapa kepada alamat mati, alamat kiamat. Tapi kebanyakan kita ni ada hari ni tak ada sapa pada alamat kiamat, atau kalau sapa pun sebahagian daripada kita besar-besar alamat kiamat besar. Maka kita tu potong kepada arwah, apa dia, kepada tiupan sangkakala. Waktu tu tetap kita kena bertemu, tiap-tiap orang kena bertemu waktu tu. Nah, dia kena bertemu. Firman Allah subhanahu wa ta'ala, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد آيات yang ke-20 bagi surah Qaf. Maksudnya, dan lagi akan ditiupkan sangkakala. Sangkakala ni tiup skala-skala saya panggil. Itulah hari yang berlakunya ancaman ataupun amaran yang telah diberikan. Hari wa'id. Hari yang kita kata beringat-beringat sikit sapa dah prianya, iaitu pria tiupan sangkakala yang pertama. Itulah sapa pria hok kada suruh beringat-beringat. Yang ini pria takut sungguhnya. Pria takut sungguhnya za'id. Itulah hari yang kita dah takut sekali. Iaitu hari tiupan sangkakala yang pertama. Nah, itu Allah SWT cerita. Kalau orang ngaji nahwu, dia kata ta'bil lah bahasa dalam sirah fi'il madhi ni menunjuk atas telah lepas dah. Gana boleh gini tiupan sangkakala dak lagi. Gana boleh ta'bil dengan fi'il madhi. Tak ada kata wa yunfakhu fis-sur. Bahkan dia kata wa nufikha fis-sur. Nah, ilmu ma'ani, ilmu hak lah atas sikit pada ilmu nahwu ya panggil. Cara dari segi makna pula, nahwu cara dari segi lafaz tu. Nah, yang mana dia kata terkadang-kadang barang yang tak berlaku lagi ditabirkan dengan fi'il madhi untuk nak menjelaskan bahawa sebab perkara ni mesti berlaku, seolah-olah berlaku dah walaupun tak berlaku lagi. Benda tak berlaku lagi seolah-olah berlaku dah dan yakinnya berlaku. Apabila benda yang seolah-olah berlaku dan yakin berlaku, boleh ditabirkan dengan fi'il madhi kepada perbuatan yang belum lagi berlaku. Itu orang panggil perbahasa dalam ilmu ma'ani. Nah, itu dia. Wa nufikha fis-sur. dan ditiupkan dan lagi akan ditiupkan sangkakala. Pasti ditiupkan sangkakala. Firman Allah Subhanahu wa taala, fa idza nufikha fis-sur nafkhatun wahidah wa humilatil ardh wal jibal fadukkata dakkatan wahidah fa yawma idzin waqa'atil waqi'ah. Ya Allah, suratul Haqqah ayat 13 sampai 15. Maksudnya, maka apabila ditiupkan sangkakala satu tiupan, nafkhatan wahidah, sekali ya, tak ada banyak kali dah kerja Allah Ta'ala. Subhanallah, perkara seperti ini menyatakan bahasanya kuat. Kita sekali-sekali gua tak nak percaya. Kalau kita orang, terutama kalau orang tak ngaji, orang kau bodoh, kau yang percaya. Kalau yang ngaji yang nampak mudah sikit percaya, sebab dia tahu kata benda ni halus, dunia ni halus, dunia ni halus benar. Nah, orang ngaji kata baba, kata dunia ni hanya satu juzuk daripada bermeliung-meliung bintai lagi. Satu bintai daripada bermeliung-meliung bintai lagi dunia ni. Jadi wasa halus. Ya wasa boleh percaya bila dia ada ilmu luah tu, kau boleh percaya. Saya atkah saya semua buat kita biasa naik kepada terubai belakang lebih kurang. Kau naik duduk kepada terubai, kita nampak bandar. Kalau salah, kalau kita naik di mana-mana bandar, kita nampak halus. Sabit tu kata Israf, apa dia bila Israf tiup sangka kalau hacur habis. Kalau Allah Ta'ala awak pegang gapo jatuh, tahu bandar bakok baik gapo baik hacur bila cik nampak halus. Umur orang besar satu. Tu kita waduk dalam dunia, nampak halus cakap kat dah. Kita waduk dalam dunia ya. Nampak halus, buat naik lagi tak nampak bandar. Tak nampak, tengok tak nampak sekat pun. Mana seolah-olah tak ada lah. Lepas tu, bila naik lagi, dia nampak halus, bumi nampak halus. Ya tak ada payah sekabut lah. Ya benda tak ada payah sekabut. Nak beracur bumi tak ada payah sekabut. Nak bertepik sekaligus hacur bilici bumi tak ada payah sekabut. Nah, nama awak tak percaya pula tu. Nah, dua puasa sepanjang jamin dulu. Ya kita ni ya pasang email dengan bank tu banyak. Royak tak ada. Ada tiup sangka kalah. Ada. Ya tak ada bersungguh mana. Saya sangat pedak. Engkar pun tak. Ya pasti orang panggil kebanyakan berlaku ugamo tu nenek moyang ialah tu ya berlaku. Nak engkau ugamo nak putak. Ya, tak boleh saing dengan demo dah. Tak engkau supaya engkau. Sebab tak percaya mana. Nah, ya orang panggil tak percaya senyap-senyap ni bahaya. Tak percaya senyap-senyap dalam hati, tak percayalah tu dia. Ya, awak tak tahu itu. Oi atas sangka kalah kau kalah kata gapo tak percaya. Kita sebenarnya wala bagaimanapun hidayah Tuhan tu dia menjadikan kita percaya tak percaya. Tetapi ilmu ni boleh menolongkan untuk lebih banyak kita mendapat hidayah. Ilmu sebagai mursyid, sebagai membawa petunjuk gi kepada mendapat hidayah Allah Taala lebih banyak. Maka sebab kepada berlakunya tiupan sangkakala ni Allah Taala lah lebih kuasa mengetahuinya. Fa idza nufikha fis-sur nafkhatun wahidah. Nafkhatun wahidah. Wa humilatil ardhu wal jibal. Dan diangkatkan bumi dan gunung-ganang. Angkat naik. Humilat ni makna ditanggung nak naik. Ya bumi ni ya tak turun. Asal dia wa alqat fiha rawasiya. Dihantar turun mai. Supaya kata satu benda, kata cak mari dari dunia, cocok masuk itu. Bahasa papia dia cabut supaya cabut paku tu. Supaya cabut paku. Ya bombing-bombing ni, apa dia, bukit-bukit ni yang panggil nyacah bombing. Tak saya bombing gonya. Tak nyacah lah ni, kata tak nyacah kat ni. Duh, pakat kita pakat duk main bola lah bombing ni. Dengan sebab ada bukit-bukit. Tak ada duk gonya pakat. Bila cabut bukit habis, supaya dengan dinding cabut paku tu. Pemuh dah cabut paku bakal. Begitu keadaan. Wa humilatil ardu wal jibal. Bumi suku, jibal suku. Allahu akbar. Lalu fadukkata dakkatan wahidah. Lalu dihancurkan keduanya dengan sekali hancur. Sekali hancur, kan? Hancur. Bumi hancur, bukit hancur. Sini-sini tak ada kuasa pelat sekabut hancur. Subhanallah. Kalau belum pada zaman learning bagai hawa dekat kiamat, dulu ada ke tak cerita-cerita ada royal cerita pasal peracau barang tu kan? Saya pernah tengok dalam TV tu, dia peracau rumah sorsonio pang. Habis hacau. Selarak tabak jatuh dinding jatuh tiang tu. Gambar kiamat ya awak tu. Padahal sebenarnya dulu ada dak orang dak tayar benda-benda tu baik. Jadi siapa nak tengok gambar kiamat di antaranya dalam filem-filem yang bentuk bentuk orang besar-besar mai aktif umuh ke apa tu. Nah, tu ya comel dah. Artinya benda-benda dalam dunia ni boleh jadi benda lah tu. Ya awak tu benda boleh jadi dah tu walaupun yang kata dalam adalah al khayal dia panggil cinta nakan dan sebagainya, tapi makna khayal dia tu boleh jadi dak kena kepada benda dah. Nama dah. Nah, begitu juga bukit tolak kata kosong ginya, orang besar-besar tu. Nah, ya wak orang besar tu baik mari dan sebagainya. Saya pun tak apa nak faham mana juga ada tengok tu, nampak ispa kiamat dah. Rupa kiamat tu salah satu bentuk. Nah, untuk nak mudah nampak. Kata belah tu kiamat. Kalau kita tak tengok tu boleh jadi kita khayal payah sikit. Nah, ha tu dia. Maka pada saat itu berlakulah hari kiamat. Pada saat itu berlakulah hari kiamat. Alhamdulillah min dalik. Jadi jatuh pada masa pia kita duduk dana tekah tu Allah Ta'ala alam. Ya Allah, beginilah keadaan bumi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wahai tua-tua bumi sekalian, hei manusia sekalian. Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala lagi, wa nufikha fis-sur fa sa'iqa man fis-samawati wa man fil-ardi illa man syaa Allah. ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون سورة الزمر 98 dan 69. Maksudnya, dan akan ditiupkan sangkakala. Ini orang panggil tiupan sangkakala yang pertama. Khilaf ulama besar, tapi as-sahihnya dua kali saja tiupan sangkakala. Ada setengah pendapat hadis Abdullah ibnu Amrin mengatakan dua kali saja. Ada setengah pendapat pada hadis lain lagi mengatakan tiga kali. Dia panggil apa dia? Suru al-faza'. Suru al-faza' akan kita ngaji pada ayat yang kelima insyaAllah ta'ala. Nah, pertama tu dia kejut. Kejut obi orang jadi bengang obi orang. Ini duduk olah kak ada tiuk sangkala. Sangkakala tu tiuk lama bunyi tak putih. Oh, kejut tu, kejut. Hanya siapa orang kejut bila cing. Tengah habis kerjaan dunia. Dia bengar dengan tiup sangkakala gitu. Suatu lah barulah Allah Ta'ala suruh tiup sangkakala yang kedua untuk semuanya mati. Mula-mula dia bengar. Jadi haru-haru habislah dunia ni. Sukara. Jadi rusak ability. Tapi kita tengok ni dulu. Wa nufikha fis-sur, dan akan ditiupkan sangkakala. Ni sangkakala yang pertama. Bagi orang mengatakan dua hanya sangkakala, ada dua saja. Maka matilah mereka yang di langit dan yang di bumi. Mati semua. Bukan sekadar ahli bumi saja mati. Ahli apa dia? Ahli langit pun mati juga. Ya satu alai langit. Belah mana? Kita tak tahu, tak biasa dua atas naik. Alai langit dok lebih bintang mana ada ke hidup lebih bintang-bintang atau ada dalam bintang-bintang banyak-banyak ni ke ataupun satu alai lain. Pasal langit ada. Penghuni ataupun orang panggil ahli langit tu pun ada. Itu malaikat, tak ada syak sekabut. Setengah daripada ahli langitnya malaikat dan setengah padanya arwah, arwah kita. Matilah oleh langit dan oleh ahli langit dan bumi. Mati habis. Suku mati habis cing. Mati habis cing. Allahu Akbar. Masya Allah. Masya Allah. Illa man sya Allah. Kecuali mereka yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala. kecuali yang Allah Ta'ala menghendaki tasir mati. Itulah ulama kata berdasarkan kepada hadis-hadis yang agak lebih benar, orang yang tak mati ini adalah lima jenis. Satunya orang tiup sangkakala sendiri, Israfil. Israfil tiup sangkakala dah itu, malaikat nama Israfil. Yang keduanya Jibril yang tak mati, karena dia ni katanya duduk tepi Israfil yang duduk tiup sangkakala. Yang ketiga Mikail yang tak mati, karena dia katanya duduk leki Israfil. Lekane dia Jibril duduk tiup tu, lekane dia Jibril, leki dia Mikail, menurut satu hadis yang diriwayat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang keempatnya orang jual ambil nyawa, Israel, tak mati kat dia. Mereka Israel tak mati, hak ambil nyawa. Yang kelimanya orang jaga arah, Hamalatul Arsy apa ni, orang duk pikul arah, tak mati kat dia. Sebabnya dia tu kerja dia duk pikul arah. Itulah katanya puak hak tak mati. Nah, puak hak tak matinya Jibril, Mikail, dia, kemudian Israel, lepas tu Israfil sendiri, lepas tu kepada orang Hamalatul Arsh. Lepas pada tu dia suruh ambil puak Hamalatul Arsh. Jadi menurut saya, tapi saya ayat maksud dia, maksud dia hanya apabila Israel itu mati semua manusia di dunia ni, ada tinggal malaikat lima jenis puak ni, kemudian dia pergi cerita kepada Allah SWT. Dia kata habis dah mati, habis dah malaikat puak kami dah 3-4-5 orang ni lah tak mati. Allahu Akbar. Lalu dia kata mungkin baik nyawa puak pikul arah, dia sudah atur dah arah, tak terbalik dah, dengan sahabat puak ni tak ada pun tak apa dah. Lalu tu dia gemek, mati puak pikul arah, mati habis. Mayuayak pula kata tak ada dah malaikat, aku Israfil, apa dia Israel, apa dia Jibril dan Mikail. Muhammad kan apa dia nyawa Israfil, Israfil mati, ambil nyawa. Ambil kan Mikail, ambil Mikail. Tinggal dua, Israel dengan Jibril. Tinggal dua. Hak itulah khilaf ulama, hak mana mati dulu. Kata setengahnya Jibril orang akhir mati sekali. Sebab ni apa yang ketua malaikat, anak ayat dia mati habis, dia sendiri itu Allah Ta'ala ambil dia nyawa. Ya, tak kena bakar Israel dah. Kata setengahnya Israel itu Allah Ta'ala suruh Israel gemek Jibril pula. Tapi riwayat lebih sahihnya, dia nak pergi kepada Jibril itu, apa dia mati ke dia, sebab menghormati Jibril sebagai ketua pada malaikat semua. Nah, Israel itu Allah Ta'ala ambil nyawa dia, Jibril pun Allah Ta'ala dia ambil nyawa. Tak ada kenapa pakai wasitah Israel dah. Akhir sekalinya Jibril pun mati tersungkur. Nah, mati. Dia kata pada Jibril, kata sebenarnya aku ni, maklumlah kamu ni adalah orang yang aku duk suruh warga tu warga ni, tapi oleh kerana bahasa dia aku jadi benda hidup mesti kena mati, maka kamu juga mesti kena mati. Maka mati oleh muhai Jibril. Mati. Jibril sendiri pun rekod tu habis. Tak ada. Illa wajhu rabbika zil jalali wal ikram. So, di situlah saat yang senyap. Seduh. Habis seduh. Senyap. Sepi. Tak ada. Tak ada suara. Tak ada makhluk. Tak hidup. Makhluk mati semua. Begitulah nafkhatun ula yang panggil. Nah, nafkah yang pertamanya, nafkah yang semua mati. Siapa yang ada di mana, mati semua. Kalau mati dah, pun hubur mati gitu. Tak ada kata hidup kelihatan masa mati semula, dah hubur mati. Tengok siapa sengsengah tak? Illa mansyaat tu maknanya, puak mati syahid. Puak mati syahid, ia tak mati dah. Dia mati dah. Nak kata mati, ia tak mati. Sebab, wahum ahya, la tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata, balhum ahya. Bahkan mereka itu hidup, puak-puak mati syahid ni, tapi hidup dia tu hidup pasal tak mati. Maka tiup pasangkan kala pertama ni pun tak mati dia, sebab ia mati pasal hidup. Illa man sya Allah tu katanya puak mati syahid. Masya Allah, mati syahid ni tinggi sungguh kelah dia. Nah, orang panggil peringkat nilai Allah Ta'ala kepada dia itu sangat tinggi. Hingga siapa sungguh dia tafsir kata illa masya Allah, itu fa mati syahid. Walau bagaimanapun, lepas pada tu, lepas pada gapa dia, lepas pada dia mati, malaikat Jibril mati, Jibril mati itu Allah Ta'ala pun tak tinggal malaikat. Allahul wahidul qahar, al-ahadul fardus samad, alladhi lam yalid wa lam yulad, wa qala, Allah Ta'ala pun kata anal jabbar, dia kata akulah orang yang gagah perkasa sekali, dia kata akulah orang hebat, tiga kali anal jabbar, anal jabbar. Lepas tu dia katakan summa yahtifu bisautihi limanil mulkul yaum, dia pun melaung dengan suaranya, dia kata bagi siapa ke kerajaan hari ini. Dia jawab mati bicing, lalu Allah Ta'ala jawab sendiri, dia kata lillahil wahidil qahab, bagi Allah yang tunggal lagi pula maha gagah perkasa. Disitulah Allah Ta'ala, nah, dia mengaturkan alam ini, dia menukarkan bumi kepada bumi lain, dan langit kepada langit lain. Maka dia tu buat apa yang dia nak buat. Kemudian lepas pada tu, duduk dalam keadaan mati belakang itu, Allah Ta'ala menurunkan ke atas mereka itu akan air daripada hujan, kata. Di bawah, daripada bawah arah. Ini banyak juga hadis mengatakan belum pada yang nak bangkit kali yang kedua tu, dia turun hujan dulu, proses ke arah nak bangkit. Waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Nah, tiap-tiap suatu kali hidup tu jadi daripada air. Dia nak menghidupkan semula hak-hak mati itu, maka Allah Ta'ala turun ke hujan. Sari sebab dia aturkan sunnah dia, program Allah Ta'ala tu belah tu, dia turun ke hujan banyak. Maka di situlah Allah SWT kata turun hujan 40 hari ni. Tengok siapa air banyak pernah. Di mana air tak tahu. Bumi tak ada dah. Langit tak. Di mana tempat air? Allah Ta'ala kuasa. Pun air mana. Kita kecek bunyi, kecek we tahu kata ada air, ada apa itu. Tak tahu dari mana nak pergi pelaga tempat. Tak ada lah nak pergi pelaga. Tak tahu pergi pelaga dana. Nak kata bumi pun boleh nak kata bumi, tapi bumi bukan bumi ni. Bumi ni sudah tak ada dah. Allah Subhanahu Wa Taala dia kata hingga siapa air duk beladung ke atas mereka itu 12 star nak kata. Ini satu hadis yang dhaif dah. Saya dah baca ni hadis dhaif. Tapi hadis yang dibawa oleh Ibnu Katsir, nah, dalam Al-Malahim dia. Dalam kitab dia nama Al-Malahim wal Fitan. Nah, Kitabul Fitan Al-Malahim dia. Lalu itulah dia kata lepas pada turun hujan, maka Allah Ta'ala pada hantarkan tubuh badan manusia tu tumbuh kembali semula melalui ajwuz zanat, jadi semula, jadi tubuh semula. Di mana orang tak tahu ni, dalam bumi ni ke, dalam bumi mana, bumi ni yang lipat ke. Wal ardu jami'an qabdatuhu yawmal qiyamah, bumi ni duduk dalam genggaman Allah pada hari kiamat. Nah, apabila dia tumbuhkan orang semula naik, tak ada roh lagi. Wah, body tubik ya. Tubik jadi tokoh, tubik menjadi body, jadi tua, cukup sekor semula. Bercerumuk body tubik mai daripada kubur. Maka Allah SWT pun dia kata hendaklah hidup puak-puak pikul arah. Panggil hak tu lu tubik. Pikul arah lu tubik. Puak-puak pikul arah tu tubik. Mari jalan kerja dia. Mati dah tadi kan? Lepas pada tu Allah Ta'ala suruh Israfil. Allah Ta'ala hidupkan Israfil, dia suruh supaya tiup sangkakala yang kedua. Supaya letak apa dia, Allah Ta'ala menghidupkan Israfil, kemudian dia tak ambil tiup sangkakala, tak mulut dia. Kemudian Allah Ta'ala kata, hidup olehmu hei Jibril. Jibril hidup. Mikail hidup dua tu. Kemudian dia tu seru ke segala arwah. Maka hiduplah, marilah arwah tu mari. Arwah muslimin semua mari seperti cahaya mari. Cegoh arwah orang Islam. Dan marilah arwah satu puak lagi, puak kafir. Mari gelak-gelamak hitam sepengak awal. Arwah kafir. Waliyazubillah min dzalik. Macam itu berbadar dia. Waliyazubillah min dzalik. Kadang begitu tu. Kemudian. Apa dia? Allah Ta'ala pegangkan dia akan arwah tadi. Dan dia campak masuk dalam sur. Masuk dalam tiup pasangka kalah. Masuk dalam karnin. Sur tu mana supaya tanduk. Supaya tanduk kubah gitu. Lebih kurang gitulah bentuk dia. Bukan tanduk kubah ada. Tapi bentuk dia yang menurut petaan ulama. Melalui hadis-hadisnya begitu. Boh dalam tu, kemudian Allah Ta'ala suruh Israfil supaya tiupkan cengkakala bangkit, iaitu cengkakala yang kedua. Maka keluarlah roh kok cengkakala tu supaya dengan fatakhrujul arwahu ka'annaha an-nahlu qad mala'at ma baina as-sama'i wal ard. Keluarlah roh manusia hak Tuhan ambil boh dalam tu seperti madu penuh di antara langit dan bumi. Maklum kia tengok ambil itu ada gitu. Kalau nak kia tubuh badan susung pak langit boleh dibulih. Nah, apa rung dah hitam. Serung-serung tu nyanyo ke dunia. Berat dah dunia serung-serung. Nah, jadi kalau hari semua sekali itu, sudah tentulah banyak sekali arwah. La ilaha illallah. La ilaha. Di mana arwah kita tukah tu? Di mana arwah kita tukah tu? Ya Allah. Ya. Apa dia? Wa izzati wa jalali, Allah Subhanahu wa taala kata, la yarji'anna kullu ruhin ila jasadi. Hendaklah kembalilah oleh tiap-tiap roh tu kepada jasad dia. Suruh roh tu klik jasad dia belaka. Jasad terjadi dah ni. Waktu ai wa body syah dah. Tuje tu untuk tumbuh body-body tubuh tu, maka roh klik ke body semua. Fatadkhulul arwahu fil ardi ila al ajsad, maka masuklah oleh roh ke dalam bumi dicari jasad dia. Fatadkhulu fil khayashim summa tamshi fil ajsad masya sammi fil ladhi, masuk seperti masuknya apa dia bisa dalam orang kena sengat cak sengat di kaki naik bisa habis. Begitulah keadaan masuknya roh ke dalam tubuh manusia. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis dhaif dia ni, dalam hadis dhaif dia. Kemudian di situ tanshaqul ard anhum ankum. Di situlah Allah Taala apa dia? Pecahlah oleh bumi daripada puak-puak manusia ni. Bumi terbuka. Wa idzal qubur bu'sira. Ketika mana kubur itu dibongkar, dikeluarkan. Nah, adalah wa idzal qubur bu'sira. Nagawara idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa akhrajatil ardu asqalaha, sehingga daripada jasad manusia. Nah, la ilaha illallah. Lepas pada tu Nabi kata, wa ana awwalu man tanshaqqul ardu anhu, ya kata, akulah awal-awal orang yang bumi buka wiya kutub kepada hari kiamat esok. Nabi. Bukan Nabi orang mula-mula hidup, dah orang mula-mula hidup, nung orang lain. Nah, Nabi ni di kalangan manusia, memang dia lah orang mula-mula hidup sekali yang mula-mula buka pintu kubur tu baik mai. Nabi SAW. Menurut hadis dalam dhaif, dan ada juga tu dalam hadis yang sahih. Nah. Maka keluar fatakhrujuna, maka keluarlah mereka itu minha daripadanya, daripada kubur, daripada bumi. Sira'an ila rabbikum. Hal kada segeralah mereka itu kepada Tuhan kamu. Tansilun muhti'ina ila da'i. Lagi pula tunduk kepala mereka itu kepada orang yang menyeru dia, itu Allah SWT. Ini hadis yang mentafsirkan ayat ini. Summa nufikha fihi ukhra, kemudian ditiupkan sangkakala yang kedua. Fa idza hum qiyamun yanzurun. Maka tiba-tiba mereka itu berdiri bangkit. Yang zurun qiyamun, kata ulamanya qiyamun ala al-arjul. bangkit di atas kaki pakak duk congok di cakung nanti perintah nak pergi ke ana gi kok nungka gi ki gi kane pusing ke ana nanti orang mari ambil tak tahu nak ke ana terpereng-pereng bangkit daripada kubur tu makna qiyamun yanzurun yanzurun makna yantazirun bukan yanzurun makna tengok aja dak yantazirun makna menunggu-nunggu kan kata ulama setengah kata yanzurun makna yantazirun nah abitulah wa asyraqatil ardu binuri rabbiha wa wudi'al kitab dan dicerahkan bumi ini dengan cahaya Tuhannya. Matahari tak ada dah, bulan tak ada dah, cahaya-cahaya Allah Ta'ala dicerahkan bumi dengan katanya dengan hukuman Allah Ta'ala, katanya dengan nur Allah Ta'ala. Itu tak ada masalah lah, khilaf ulama. Bumi mana tu? Bumi lain, bukan bumi ni dah. Kata sengahnya bumi hak Tuhan nak bangkit Isa tu bukan bumi daripada tanah dah lah, bumi daripada perak, kata fiddah daripada perak. Allah kuasa nak buat gapo, ya boleh buat belaka. Perak makhluk Allah, bumi apa dia tanah makhluk Allah. Dan siapa punya bumi perak esak payah pula cari tanah pada. Supaya kita lah ni payah cari perak pula. Nah, kita lah ni cari mak dengan perak payah. Boleh duduk di syurga esak nak cari bumi payah pula. Cari seluk tak temu pula. Nah, jadi mahal pula seluk sikit lagi kan. Kalau usia menega. Nah, ya begitu keadaan. Ya bagai ada banyak ni murah walau cuma istana sekalipun. Begitu juga apabila Allah Ta'ala kuasa membuat semua, maka tak ada masalah ke apa. Nah, bumi Allah Ta'ala jadi itu, apa dia dalam tafsir Tabar, dalam tafsir Qurtubi, katanya Allah Ta'ala jadikan bumi itu, fakata wa asyraqatil ardu dalam ayat ini, adalah daripada fiddah, daripada perak. Binuri rabbiha, wa wudi'al kitab, dan dihantarkan kitab. Kitab ini katanya, Allah mahfuz kata setengah, kata setengahnya kita amalah kita, wi kita, halik kane wi kane ki ki wali azbillah pada wi kita lagi. Udial kitab, wi kita baca, ni amalah kamu baca baca. Iqra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba. Itu semua kita akan jadi orang baca belaka. Ya Allah, panjang hidup kita panjang. Kita rasa puas cakap dah hidup dok menegak la dunia ni usah habis. Dok kira cara oleh dunia sama manusia ni habis kan. Esok cara kira cara dengan Allah Ta'ala, dengan makhluk dia, dengan malaikat dia, dengan gapa dia. Malah mana keadaan tu, panjang cerita, panjang sangat. Tapi tak ada orang nak pilih. Kalau boleh pilih, wasa nak lelah lah. Mesti dah panjang-panjang berdoa. Tak ada orang nak pilih. Tak ada orang nak pilih. Kok mana-mana kena betul lah hidup. Nak lelah tak boleh. Bila tak boleh lelah ni, kena pergi semacam. Ginga sosai pun rogi, ginga tak sosai pun rogi, ginga salah pun rogi, ginga betul rogi, rogi semacam, tak ada masalah lah tu, mesti lah. Wudu'al kitab, waji'abin nabiyin, dan didatangkan dengan nabi-nabi, wari nabi mari. Yalah ada umatmu, lepas tu tanya hak ni biar, hidup saat sekali lagi pula esok. Wari nabi sedapai kita. Wasyuhada dan puak-puak syahid. Syuhada ni khilaf ulama, kata setengahnya saksi sini iaitu orang mati pada jalan Allah Ta'ala. Orang mati pada jalan Allah Ta'ala ni, Allah tu hawi kerja banyak desa. Dia tak ada kena pakai siapa dia, dia orang Allah Ta'ala, orang kerja Allah. Orang tak ada kena pakai penyakit banyak, nanti kerja Allah Ta'ala suruh dia kerja esok. Jadi saksi kepada orang pula dah dia. Masya Allah, orang tamadan ni di belia tak ada dah jalan lain. Jalan syahid Isa ni di belia, orang tamadan. Buat Nabi tak apa, saya pilih pasal tu. Kita ni minta kepada Allah Ta'ala pilih pasal syahid pula. Karena dia jadi mulia doa di sisi Allah Ta'ala. Nah, mulia doa di sisi Allah Ta'ala. Allahumma rzuqna syahadata fi sabilik wa rahmatika ya arhamar rahimin. Asyuhada, kata setengah lagi al-asyuhada ni mana al-hafazah. Malaikat hafazah, malaikat dia jaga kita. Nah, rakyat atik dan segala malaikat lain ni. Nah, hidup ayat kata orang ni gini. Kita ada dah, mereka ayat pula. Katanya asyuhada tu mana belah tu. Kata setengahnya umat Nabi Muhammad syuhada. Jadi syuhada kepada semua umat lain. Jadi satu keistimewaan Allah Ta'ala beri pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah tiga pendapat ulama mengenai dengan wajib apa waga wasyuhada. Syuhada ni maknanya 2, 3, 4 pendapat. Wa qudiya bainahum bil haq, dan apa dia dihukumkan di antara mereka itu dengan benar. Tak ada bahas kabut, tak ada salah, tak ada dusta, tak ada zalim. Bil haq, biduni zulmin wala kadhibin wala gapada i'wijajin, tak ada belok, tak ada dusta, tak ada kazib, tak ada khianah, tak ada apa sekali bil haq. Wahum la yuzlamun, walhal mereka itu tidak dizalimi sama sekali, tidak dizalimi sama sekali. Itu adalah hukuman akhir akhirat kelak. Wahai orang-orang yang nak jalan jauh, kita semua ni kena nak jalan jauh, marilah kita pakai-pakai insaf, mikirlah, ulah kajilah, kita duduklah ni tak ada, nak jalan kita jauh, bekalan tak ada ni, bekalan kita tak ada dengan lah ni. Nah, dari sehari-hari kita ingat, berapa kali ingat kepada benda-benda lah ni, ingatkanlah wacak sikit dalam ni, waktu semaya khususnya, waktu sujud khususnya, waktu nak tidur khususnya, kita ingat banyak-banyak sikit benda lah ni. Kata perjalanan kita jauh lagi, yang kita kata balas lah dunia ni, balas gapa lah dunia ni, tak ada gapa sekali lah dunia ni, dunia ada sangat-sangat sedikit, kenapa kita nak sibuk barang sikit, akhirat asap banyak, perjalanan jauh, liku-liku, bucu-bucu susah kita nak hadapi. Bagaimana kita nak hadapi dengan keadaan yang cukup susah begini, kalau tidak dengan amalan yang baik? Kalau kita tak boleh jadi syahadah fisabilillah, susah benar. Kalau Allah Ta'ala pilih kita di syahadah, alhamdulillah. Nah, karena syahadah bukan basing boleh semak terima belakang tak. Allah Ta'ala dia bukan terima semua orang semak. Sama telah tak semak. Waliyazubillah min dalik. Oleh itu, maka marilah kita sama-sama bertakwa pada Allah SWT. Minggu ini juga akan kita ulang sedikit ataupun akan kita sempurnakan pengajian kita bagi tazkirah nombor 7. Dan pada minggu ini kita tidak keluar tazkirah nombor 8. Sebabnya kerana saya balik lewat, baru ni dah saya nak pergi tu saya sediakan. Bila balik lewat tu dan duk berasa serba salah, berasa nak keluar hak cabak pisit pada minggu depan insyaAllah ta'ala, yang berhubungan dengan umat Islam di Bosnia insyaAllah ta'ala. Dan akan kita buat jadi banyak halaman sikit kah, insyaAllah kalau takde ada kemudahan dan pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita menyediakan insyaAllah ta'ala. Sebab itu kita minta maaf kepada ahli majlis ilmi minggu ni kita tidak keluar nombor 8. InsyaAllah minggu depan lah nombor 8. Lepas dah kemelak, artinya 7 keluar itu berturut-turut kita duduk pergi dengan sabar dan kuat guna apa dia tenaga-tenaga kita. Alhamdulillah pada minggu ni kita berhenti dulu. Kebetulannya kita tak habis belajar minggu yang lalu, maka kita perhabis sikit sambil kita masuk hal apa yang saya berjalan bawah ni sikit, kemudian akan kita sambung apa dia pembicaraan pada minggu hadapan insyaAllah ta'ala. Berdoalah semoga kita, pengajian majlis ilmi kita adalah pengajian yang bukan sekadar asli dalam segi ilmu dan menyentuh hal hidup yang sebenar-benar, bahkan pengajian yang kita harap dah dengan zaman sempat dengan pergolakan alam, supaya kita jadi umat Islam yang berada setaraf dengan umat-umat ikhwan kita di lain-lain negeri dalam dunia Allah SWT ini. Oleh itu, mudah-mudahan saya harap kepada semua ahli majlis ilmi, bapa-bapa, ibu-ibu, nah, saudara dan saudari, marilah kita sama-sama membawa diri kita, mengangkatkan taraf kita sampai kepada peringkat yang kita kenal akan ikhwan dan akhwat kita yang berada di kawasan lain lagi. Marilah kita sama-sama pergi kepada satu alam yang kita sedang-sedang takut dan susah hati dan nak cari kecerapan yang sebenar, balah mana apa alat tu, supaya kita ni mau tak mau kena menempuhi alat tu. Dan apabila kita tempuh, kita tempuh dalam keadaan kita reti, kita faham dengan adanya persiapan yang kita diajar oleh Allah dan disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai persiapan untuk bertemu dengan Allah hak kita nak mengaji ni, iaitu Allah bangkit di hari akhirat. Mengguan tazkirah nombor 7, kita ada bercakap masalah jarak di antara dua sangkakala. Dua sangkakala, atas orang mengatakan sangkakala hanya dua kali sahaja. Adapun atas orang mengatakan sangkakala tu tiga kali, maka khilaf ulama dua sangkakala ini di antara sangkakala yang pertama dengan yang kedua ke, atau sangkakala yang kedua dengan yang ketiga. Setengah daripadanya orang yang faham katanya sangkakala ada tiga kali, iaitu ulama yang terkenal nama dia Ibnu Katsir. Ibnu Katsir sebagai mufassir dan ahli tafsir yang terkenal, dia ni dia faham kata sangkakala yang Allah Ta'ala nak atur mari tak lama lagi ni adalah sebanyak tiga kali. Dia katalah mana sangkakala yang pertama yang panggil sangkakala al-faza', nafkhatul faza', sangkakala kejutan. Kejut, tidak ada siapa pun yang tak kejut sangkakala tu. Yang keduanya nafkhatus sa'qi, sangkakala mati. Dia tengah kejut-kejut mari pergi sekali lagi tu mati semua. Yang ketiganya nafkhatul qiyami lil ba'thi wan nushur, iaitu sangkakala bangkit untuk nak pergi jumpa Allah Ta'ala dan berhimpun untuk nak menghadapi mahkamah yang terakhir bagi hidup kita daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tiga sangkakala dalam perhitungnya Ibnu Katsir, dan ada lagi beberapa orang ulama yang mu'tabarin yang berpegang seperti mana pendapat Ibnu Katsir. Adapun kebanyakan ulama yang mengatakan bahawa sangkakala ni dua kali sahaja. Fatwa kebanyakan sangkakalanya dua kali sahaja. Jadi hak yang mengatakan dua kali itu tidak khilaf dah. Katanya jarak di antara dua sangkakala ini, iaitu sangkakala yang pertama yang mana semua manusia mati, sangkakala yang kedua yang mana semua manusia dihidupkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kali yang kedua pula. Mari kita tengok hadis sekali lagi. Kalau telah baca dah minggu lalu pun, kita tengok sekali lagi hadis Nabi ni. Dia nombor dua pada ayat Quran, ayat Quran nombor satu. Nah, yang tak puas-puas kita mengaji, kita baca, kita faham dia. Tiap-tiap kali kita keling faham ke dia, kita berasa masuk sinaran baru dalam perasaan kita. Walaupun ayat itu telah kita faham dah, begitu juga hadis. Tiap-tiap kali kita menatapkan isi hadis, kita merasai bahwasanya satu perkara baru masuk dalam perasaan kita. Sebab itu, apabila kita mengaji itu, sebut hadis, sebut Quran, maka tidak rugi dah kita mengaji teraktu tu. Kerana mengaji asli, mengaji daripada cahaya asli, daripada dua sumber yang boleh mencuacakan buah hati kita yang sangat berhajat kepada sinaran Al-Quran dan Al-Hadis. An Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma baina an-nafqatayn 40 qalu ya rasul ayya aba hurairata 40 yawman qala abaitu qala 40 sanatan qala abaitu thumma yanzilu Allahu minas samaa'i ma'an fayanbutu. وَيَبْلَى كُلُّ شَيْءٍ مِنَ الْإِنْسَانِ إِلَّا عَجْبَ زَنَبِهِ فِيهِ إِلَّا عَجْبَ زَنَبِهِ فِيهِ يُرَكَّبُ الْخَلْقُ. Oh, banyak salah bagi ni. Nah. فِيهِ يُرَكَّبُ الْخَلْقُ. Nah. Muttafaqun alaih, hadis Bukhari juzuk 9 muka 34, Muslim juzuk 4 muka 271. Maksudnya daripada Abi Hurairah, ia berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jarak masa di antara dua tiupan sangkakala ialah 40. Nabi kata 40 hak Nabi oyak. Arba'una, tak ada oyak kata arba'un gapo, tak ada buh tamyiz bahasa nahwu kata. Tak ada buh perbezaan 40 apa? 40 tahun, 40 bulan, 40 hari tak ada oyak. Lalu itulah apabila Abu Hurairah oyak perkataan ning dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka puak-puak sahabat tanyalah Abu Hurairah. Ya Abu Hurairah, arba'una yawman? 40 hari kah di antara dua tiup pesangka kala mati kam ada hidup pula tu 40 hari kah? Paul berkatalah Abu Hurairah, ala itu aku tak saya jawab, aku enggan daripada jawab, aku tak tahulah maksudnya, mana aku tak yakin kata 40 hari. Qalu, berkatalah mereka itu, qalu arba'una sanatan, 40 tahun kah? Jawabnya, qala abaitu, aku pun tak tahu juga. 40 tahun, 40 hari, ada satu mata lagi, 40 bulan kah? Tak tahu juga. Lepas pada 40 tu, sebelum daripada nak tiup sangkakala yang kedua tu, summa yanzilullahu minas sama'i ma'a. Kemudian Allah Ta'ala turun daripada langit. Itu langit mana tak tahu, dalam kah tu tu. Sebab langit ning-ning Allah Ta'ala sudah lipat dah. Wassamawatu matwiyatun biyaminih. Langit-langit semua tu dilipat-lipat-lipat di sebelah tangan kanan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lipat habis dah. Ukut tahu habis dah langit ni. Langit mana pula? Itu Allah lah yang kuasa. Apabila dia kata langit, langit lah. Mana sebelah atas. Turun air daripada sebelah atas. Fayambutuna, maka tumbuhlah mereka itu, puak-puak mati itu seperti tumbuhlah oleh rumput-rumput, cocok naik sepakulak sepupuk naik. Waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy, dan kami jadi daripada air, Tuhan kata akan tiap-tiap suatu yang hidup. Semua perkara hiduplah dunia ni Allah Ta'ala buat dengan air, dari air belakang. Minal ma' daripada air. Pohon kayu tak ada air tak hidup, binatang tak ada air tak ada hidup, segala macam dalam dunia pesing. Orang siap panggil ceren tuk-tuk tu maknanya apa dia besar tu mesti kena pakai air. Hidup ada nyawa, ada orang panggil besar kamu ada kuda besar tu. Nah, mesti kena ada air daripada air. Itu tapi ada. Hingga siapa akhirat esok pun. Padahal dia boleh nak hidup dengan tak ada air. Dia ambil rabuk dunia ni juga. Buat dia akhirat esok cara nak hidupkan orang. Dia akhirat kelak. Waktu orang ujar dulu straight. Lepas tu, itulah bau cocok naik mari. Wayabla kullu syai'in minal insan. Dan jadi punahlah setiap sesuatu daripada diri manusia. Allah sayangnya. Punah habis licin. Telinga punah, hidung punah, muka punah. Punah habis. Illa ajbazana bihi, kecuali ajbazana. Muka ujung selbi. Nama ajbazana ni dah. Ajbazana ni. Duk di sebelah balik ujung selbi. Menurut apa yang dicerita oleh ulama kan, fihi padanya lah yurakkabul khalqu, disusunkan semula kejadian manusia pada hari kiamat esok. Daripada mula orang panggil nak buat benih situlah, mula mari terbangnya segala daging, segala tulang mari duk pupuk jadi seorang manusia kembali. Allah Subhanahu wa Ta'ala qadir, wa huwa ala kulli syai'in qadir, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Di situ nyatalah bahawa sahadis ini menjelaskan bahawa Abu Hurairah tidak berani hendak menentukan jenis masa bagi 40 itu, sama ada hari atau bulan atau tahun, tak pasal. Kerana kurang jelasnya hal itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berhak menentukan perkara tersebut berdasarkan wahyu dari Allah. Ni benda hak pasal orang panggil hak ni, orang panggil ilmu wahyu. Tak boleh nak reka dengan otak. Mesti kena mari dari Allah. Kadang-kadang direct melalui Quran dia ataupun melalui hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama ada dari Quran maupun dari hadis adalah wahyu Allah Taala belaka. dalam hal itu berkata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, dan sesungguhnya telah ada pentafsiran kepada umum hadis ini dari riwayat yang lain dari para sahih Muslim, iaitu 40 tahun. Riwayat lain ada riwayat kata ada riwayat lain daripada sahih Muslim 40 tahun. Artinya pendapat Imam Nawawi ini dia temung. Pak Abu Hurairah tak boleh nak jawab nun. Ada hadis melalui orang lain, bukan melalui Abu Hurairah. Ayat kata 40 tahun. 40 sini iaitu 40 tahun. Siapa nak tengok cerak syarah sahih Muslim juzuk 18 muka 92. Walau bagaimanapun penentuan tidak juga boleh kita faham. Walau bagaimanapun adanya penentuan, bukan awalnya, adanya penentuan, tidak juga boleh kita faham secara perhitungan dunia. Nak kata 40 tahun pasang bulan-bulan 12 bulan setahun ni tak boleh juga. Sebab ni ya kena kira kata masa-masa akhirat dah. Bukan masa dunia dah. Masa akhirat dah. Kalau kata 40 tahun belah mana 40 tahun akhirat. Dunia ni tak serupa. Sebab kita tu sudah tahu daripada Quran dah kata masa di akhirat bukan masa dunia. Yudabbirul amra minas sama'i ilal ardi thumma ya'ruju ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu alfasanatin mimma ta'udun. Itu no ayat kata perbezaan. Allah Ta'ala mentadbirkan segala urusan dunia ni dari langit ke dunia dan dari dunia naik ke langit. Mana asal dari pada satu hari fi yaumin, pada satu hari kana miqdaruhu adalah qadar. Sure.